Qala, pertanyaan, apa faedah tauhid? Ya, jawab, maka jawabannya lihat perhatikan nomor 12. Faedah tauhidi hiya al-amnu min al-akhirati min al-adabi wal hidayatu fid dunya wa taghfirud dzunub. Faedah tauhid ialah ya, faedah tauhid hiya al-amnu, yaitu mendapatkan keamanan fil akhirah, di akhirat, minal adab, dari adab, wal hidayatu fid dunya, dan mendapatkan hidayah di dunia, wa taghfirud dzunub, dan penghapusan dosa-dosa. Saya ulangi, apa faedah tauhid? Kata Syekh, faedah tauhid ia al-amnu, yaitu mendapatkan keamanan fil akhirah, di akhirat, minal adab, dari adab, wal hidayatu fid dunya, dan mendapatkan hidayah di dunia, wa takfirud dzunub, dan menggugurkan atau menghapus dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah yang mendapatkan hidayah, ya, dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Tapi perhatikan ibu-ibu, ya, jamaah sekalian, juga ikhwan akhwat, ya, Syekh di sini menyebutkan faedah tauhid adalah mendapatkan keamanan, yaitu mendapatkan keamanan dari azab di akhirat, dan juga mendapatkan hidayah di dunia. Itu berdasarkan firman Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lihat, bidzulmin ay bisyirkin, ya, yang dimaksud dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Ya, ketika mendengar ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka para sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, alam tasma'u qawla Luqman, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman alaihissalam kepada anaknya? Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah itu adalah ya la dzulmun 'adzim, kezaliman yang paling besar. Nah, ya, maka ya, ketika mendengar penjelasan Nabi ini, maka para sahabat plong, oh kalau begitu yang dimaksud yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman ialah yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yaitu dia terbebas dari syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik akbar, syirik yang menyebabkan dia ya terjerumus ke dalam kekufuran bahkan, ataupun dalam syirik asghar, yaitu syirik asghar riya dan sum'ah, yaitu ingin dilihat dan juga ingin didengar amalan-amalannya. Nah, perhatikan ibu-ibu, ya, bapak-bapak sekalian. Allah Taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yabisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Maka merekalah yang mendapatkan keamanan di dunia, di akhirat, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia. Oleh karena itu, orang yang bertauhid di dunia ini, dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan mendapatkan hidayah meniti jalan kehidupan dia di atas siratul mustaqim, di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, yang rajin-rajin lempar sesaji ke pantai selatan, yang rajin-rajin nanam tumbal, yang rajin-rajin dikit-dikit nanya ke dukun, dikit-dikit tatoyur, dikit-dikit syirik, maka mereka itu rata-rata di kehidupan dia pun, ibadah dia pun, maka dia pun tidak di atas petunjuk Nabi SAW. Ya. Kalau kita lihat, siapa sih yang warung saji ke pantai selatan? Siapa sih yang melakukan kesyirikan ini dan itu? Mereka jugalah yang melakukan amal-amal kebid'ahan. Mereka jugalah yang melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak di atas petunjuk. Maka klop. Ya, ini seperti pasangan yang serasi antara sunnah dengan tauhid dan syirik dengan bid'ah. Ketika dia tidak di atas tauhid, maka amalannya penuh dengan kebid'ahan. Di atas tauhid, amalannya di atas sunnah. Karena ini sudah Allah jamin. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, itu lihat di bawah bidzulmin, dengan kedzaliman, keterangan di ayat ai bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah, haqqul ibadi 'ala Allah la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, ketika hamba sudah menunaikan hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka hamba mendapatkan hak. Apa itu haknya? La yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya dia tidak akan diadab. Ya. Dia tidak akan diadab, atau Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya, la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, ini faedah tauhid. Faedah tauhid yang lainnya, selama seseorang bertauhid, maka dia akan masuk surga. Walaupun dia orang yang terakhir masuk ke surga, keluar terakhir dari neraka, tetapi hakikatnya selama-lamanya dia akan hidup abadi di surga. Dosa apapun itu tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah. Dosa apapun seseorang, selama dia tidak berbuat syirik, itu di bawah kehendak Allah. Apakah Allah ampuni atau Allah azab? Kalaupun Allah azab, Allah tidak akan azab dia selama-lamanya. Misal mencuri, misal berzina, misal minum khamar, dan dosa-dosa yang lainnya. Kalau dia berdosa demikian, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tersebut tahtal masyiah. Apa arti tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. Berbeda dengan sekte Khawarij, sekte Mu'tazilah, yang langsung menyatakan pelaku dosa besar yang terancam dengan neraka, maka dia kekal di neraka selamanya. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal neraka selamanya. Mu'tazilah itu sedikit lebih banci daripada Khawarij. Bancinya kenapa? Karena dia malu-malu kucing. Kalau Khawarij langsung to the point, pelaku dosa besar kekal di neraka selamanya. Adapun Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu fil manzilah baina manzilatain. Itu di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, antara surga atau neraka, tetapi dia di neraka. Adapun Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar itu di mana tempatnya namanya? Ikhwan, akhwat, tahtal masyiah, tahta al-masyiah, tahta al-masyiah. Apa artinya tahta? Di bawah. Masyiah, apa artinya masyiah? Kehendak. Jadi pelaku dosa itu di bawah kehendak Allah. Imma yu'adzib, bisa Allah adab, au yaghfur, atau Allah ampuni. Au yaghfir, atau Allah ampuni. Ya. Taib. Nah, kalaupun Allah adab pelaku dosa selain maksiat, itu tidak akan kekal di neraka selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 116 di ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Ya? Bisa dipahami sini? Nah, faedah tauhid dari yang faedah tauhid yang lainnya, seseorang yang bertauhid, dosanya apapun, banyak pun, selama dosanya bukan kesyirikan, amal ibadah yang pernah dilakukan oleh seorang hamba yang berbuat dosa tadi, itu akan langgeng kekal. Artinya diterima oleh Allah, kalau Allah terima ya. Berbeda dengan pelaku kesyirikan. Kalau pelaku kesyirikan, ketika dia berbuat syirik, maka amal-amal dia, amal soleh yang dia kerjakan, langsung Allah hapus, langsung Allah gugurkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau, wahai nabi, wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus, akan gugur, akan musnah, sirna, hilang, dan engkau menjadi orang yang merugi. Ini Allah berfirman kepada nabi dan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu para rasul. Apalagi kita, kalau kita berbuat syirik, maka amal ibadah kita akan terhapus, gugur, hilang, sirna, musnah. Habaan mansura, kata Allah, bagaikan debu yang bertebangan. Berbeda dengan orang yang bertauhid, maka amalan dia ketika Allah sudah terima, dia berbuat dosa, Allah akan adab dengan sebab dosa dia saja. Amalan dia tetap akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Allah akan kekalkan, abadikan amalannya. Paham sini? Ya. Dan orang yang tidak berbuat syirik atau yang bertauhid, maka dia akan ada kesempatan masuk surga. Dan dia tidak akan kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga bagi dia. Ya, Allah akan haramkan surga bagi dia. Dan orang yang berbuat syirik, tempatnya tidak lain ialah di neraka. Dan juga dalam hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ataitani, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi engkau tidak berbuat syirik, bertauhid, la ataituka, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini keutamaan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, faedah lain, maka dia pasti akan mendapatkan syafaat nabi. Syafaat nabi. Syafaat dikeluarkan dari neraka, syafaat dikurangi azab, syafaat dimasukkan ke surga, syafaat dinaikkan tingkat derajat di surga, maka akan mendapatkan syafaat nabi. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk kalbunya, dari lubuk hatinya. Apa maksudnya yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Yaitu yang menunaikan hak dari la ilaha illallah, menunaikan rukun la ilaha illallah, menafikan peribadatan kepada selain Allah, menetapkan yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan faedah tauhid sangat banyak sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di kitab beliau, Kitab Tauhid. Ya, dan bagi ikhwan di sini, ini sudah lewat bab itu di kajian kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid setiap hari Ahad ba'da Maghrib. Nah, kita pindah ke permasalahan atau ke soal nomor 13. Qala ma hiya syurutu qabulil amali, apa syarat diterimanya amal, apa syarat diterimanya amal. Jawab, syurutu qabulil amali indallahi salasatun. Syurut, syarat-syarat qabulil amal, diterimanya Allah, diterimanya amal indallah, di sisi Allah, salah satu, itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu mengimani Allah dan mentauhidkannya. Paham sini gak makna mentauhidkan? Kalau ditanya tauhid, tauhid apa sih tauhid? Nah, ini tauhid ini sudah menjadi suatu hal yang dianggap sepele maknanya. Padahal tauhid itu maknanya besar. Tauhid itu masdar dari kata kerja bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah afroda yufrin, yaitu mengesakan. Nah, maksudnya mengesakan apa? Mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam hal apa? Mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepada siapapun. Ini namanya tauhid. Ya, itu makna tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, sudah, ini tauhid. Nah, jadi apa syarat diterimanya ibadah? Yaitu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah. Perlu diperhatikan, beriman kepada Allah ini ada tiga. Itu beriman terhadap rububiyah Allah, yang kedua beriman terhadap uluhiyah Allah, yang ketiga beriman terhadap asma wa sifat Allah. Saya ulangi, mengimani Allah itu ada tiga cakupan, yaitu mengimani rububiyah Allah. Ini sudah lewat kemarin atau beberapa pertemuan sebelumnya. Yang kedua, mengimani uluhiyah Allah. Paham sini, uluhiyah sudah lewat. Yang ketiga, mengimani nama-nama dan sifat Allah, sudah lewat pula. Nah, ini yang dimaksud mengimani Allah. Jadi syarat diterimanya ibadah ialah demikian, yaitu mengimani seluruh aspek dari tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Artinya kalau seorang cacat dari tiga tauhid ini, amalannya enggak diterima. Kalau dia tidak mengakui Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, tauhid apa ini namanya? Uluhiyah apa asma sifat? rububiyah. Berarti dia tidak diterima amalannya, walaupun dia beramal banyak, berkorban, berkorban nyawa, harta, tidak diterima amalannya. Ya, yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu itu uluhiyah tauhid ibadah. Kalau dia tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah, dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dia mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Tapi dia tidak mengakui tauhid uluhiyah. Dia mengatakan sah-sah saja seseorang beribadah kepada Nyi Roro Kidul, sah-sah saja seseorang beribadah minta doa istighosah kepada makam Sunan, makam wali, maka amalannya pun tidak diterima. Dia sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah, tetapi dia menolak tauhid asma wa sifat. Dia menafikan, menolak semua nama-nama dan sifat Allah. Ini kaum apa kemarin? Yang ini? Sekte apa namanya? Sekte apa ibu-ibu namanya? Jahmiyah. Jahmiyah. Ini penting, ini mengenal sekte. Disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab. Kalau orang pengajian sekarang taunya sekte sururi. Apa itu? Gak ada itu di kitab para ulama. Apaan kayak begitu? Enggak ngaji kitab kayak begitu. Ya. Ngaji kitab para ulama, lihat di kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanin, Usul Sunnah Imam Ibnu Al-Humaidi, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Al-Imam Abu Usman As-Sabuni. Lihat kitab-kitab Syaikhul Islam, kitab-kitab Ibnu Qayyim dan para ulama sebelum dan sesudah mereka menyebutkan sekte-sekte yang menyimpang. Penting kita ketahui apa itu Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Musyabbihah, Mufawwidah. Ini penting dikenal. Kalau orang pengajian sekarang sekte yang menyimpang apa? Sururi, Hizbi. Apaan kayak begitu? Ini enggak pernah ngaji kitab. Taunya cuma perselisihan zaman sekarang. Ini musibah. Ini musibah ini. Ini akibat enggak pernah tamatin kitab akidah para ulama. Kut akidah takah aja gak pernah tamat. Usul salasa gak pernah tamat. Bertahun-tahun ngaji ngapain aja. Ini sibuk ngurusin ini itu. Prahara ini itu. Waliyadzubillah. Gak berkah ngajinya. Walau tampangnya cingkrang jenggotan, pakai cadar, pakai hijab lengkap. Gak berkah ngajinya. Ternyata sekian tahun ngaji, gak ngerti apa-apa. Enggak ada keberkahan. Kalau yang ngajinya berkah, ada peningkatan amal, peningkatan ilmu tentunya. Ya, tadinya enggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Nah, ini berkah ngajinya. Keberkahan ngajinya, asarnya, dampaknya jelas, nampak. Ya, kalau sekarang apa sekte penyimpang? Sururi, Hizbi, Allah mustahil. Sekte penyimpang, nah, sururi ada bahasannya, tapi yang penting dipahami ialah sekte-sekte induk seperti ini. Jadi yang menafikan seluruh nama dan sifat sekte apa namanya? Jahmiyah. Siapa pengusungnya? Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Ini penting ini ya. Tahu apa itu Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah? Lo baru dengar ngaji sekian tahun baru dengar. Kemana aja? Kok muskilah tuh? Baru dengar. Kok baru dengar? Qullabiyah apa Qullabiyah itu Ustaz? Allah Ustaz. Ngajinya apa ini ngajinya? Gak kenal Qullabiyah. Aduh ya. Kalau baru ngaji sebulan, dua bulan, tiga bulan, oke lah diberi dispensasi. Oh gak ngerti ya? Oh ini Qullabiyah, ini adalah diusung oleh Abu Abdullah Ibn Qullab. Dia mengimani sebagian sifat Allah, tetapi mentakwil sebagian yang lain. Dari rahim Qullabiyah lahirlah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah itu apa? Diusung oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dahulu berpemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Karena punya bapak tiri Abu Ali Al-Jubai, seorang pentolan syekh besar Mu'tazilah. Tobat, maka dia membuat madhab tersendiri. Ada yang mengatakan dia tobat rujuk ke madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maturidiyah itu apa? Dibuat oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan seterusnya. Itu di kitab kita. Nanti mudah-mudahan kalau kita tamat kitab Fut Aqidah Taka ini, kita lanjutkan ke buku-buku kitab salaf. Buku-buku kitab salaf kita kaji nanti, Syarh Sunnah Al-Muzani, Ushul Sunnah Al-Humaidi. Jadi ini baru talabul ilmi. Ya, jangan jadi simpatisan aja. Yang enggak ngerti akidah walaupun cingkrang, cadaran, itu simpatisan dakwah, bukan penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu, simpatisan. Paham simpatisan? Nah, simpatisan, oh, dia ikut-ikut aja yang rame-rame aja. Tapi kalau talib, walaupun sederhana, tapi dia paham, mengamalkan, ini baru talib. Inilah pewaris para salaf. Ini baru pewaris para salaf. Kita gak butuh yang rame-rame. Dari dahulu dakwah itu gak rame-rame. Ya, sekarang aja yang rame-rame. Kita yang butuh ialah hadirnya ikhwan akhwat yang paham akidah, yang bisa menangkal syubhat. Nah, syubhat di depan mata. Kita hidup di tengah-tengah syubhat. Qala, maka syarat diterimanya amal ada tiga. Yang pertama, mengimani Allah wa tauhiduhu. Paham tadi yang mentauhidkan Allah, mengimani Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka ya, maka mereka mendapatkan surga Firdaus ya, nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Perhatikan di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Maka mereka mendapatkan surga Firdaus disebabkan iman mereka. Dengan sebab apa? Iman mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ketika diminta oleh sahabat nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman pada Allah, "Tsummastaqim." Kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan tersebut. Nah, yang kedua syarat dari diterimanya amal adalah al-ikhlas. Itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillah min ghairi riya'in wala sum'atin. Ya. Yaitu beramal karena Allah. Min ghairi riya', tanpa riya. Riya itu apa? Riya itu dari kata ro'a, yaitu ingin dilihat. Ingin dilihat. Wala sum'atin, dan juga bukan karena sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin didengar. Jadi amalnya karena Allah tanpa ada riya. Ini bahaya kalau pakai riya. Ya, ini yang paling Rasulullah SAW takutkan. Kata Nabi, inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, yaitu riya. Dan riya atau sum'ah, memperlihatkan amal, memperdengarkan amal, ingin dilihat, ingin didengar, berharap popularitas. Kata Nabi, ini lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Padahal Dajjal fitnah besar yang Nabi berlindung, seluruh Nabi berlindung, memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Nabi mengajarkan doa kepada kita setiap akhir tasyahud kita menjelang salam, berlindung daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnah al-mahya wal mamat wa min fitnah al-masih ad-dajjal. Dajjal mengerikan. Ya, kesuburan, kekeringan Allah berikan di tangan Dajjal. Kematian, kehidupan Allah berikan di tangan Dajjal sebagai cobaan. Maka orang-orang yang beriman tidak Allah tidak diberi makan oleh Dajjal. Makanan orang beriman hanya tasbih. Dajjal akan memasuki semua penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Bahkan penduduk Mekah dan Madinah yang ada setitik-titik kemunafikan Allah keluarkan sehingga mereka menjadi pengikut Dajjal. Dajjal menghidupkan orang yang mati. Bapak kakek kita dihidupkan oleh Dajjal. Mengerikan. Tetapi kata Nabi SAW, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Kata para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, ayyakum ar-rajul fa yusalli wizani salatahu, yaitu seorang berdiri salat kemudian dia memperindah salat dia, dia memperbagus salat dia. Kenapa? Karena ada orang lain yang melihat. Nah, ini imam-imam juga mesti diperhatikan. Kalau giliran salat berjamaah, Al-Fatihahnya tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Giliran salat munfarid, cepat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Salatnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kenapa pas lagi berjamaah kok bisa tartil demikian? Padahal perintah tartil itu umum. Waratilil Qur'ana tartila. Baik salat sirriyah maupun jahriyah. Ya, hati-hati. Tapi kita pun enggak boleh nuduh orang lain riya. Makhun rahmatullah alaih, seorang salaf terdahulu, beliau biasa tahajud tiap malam. Tiap malam, tiba-tiba setahun penuh beliau enggak bisa tahajud. Apa sebab? Dia berpikir, kenapa ya? Saya bangunnya ngepas terus pas adzan subuh. Oh iya, diingat setahun yang lalu dia pernah melihat orang sedang sujud, sedang berdoa, nangis dikukuhkan. Maka makhluk berkata, oh orang ini riya. Maka setelah itu malam harinya sampai setahun berikutnya dia gak pernah bisa bangun tahajud. Walaupun sudah qailulah tidur siang, walaupun sudah tidur ba'da isya, gak pernah bisa tahajud. Makanya kita gak bisa tahajud, jangan-jangan kita nih pernah nuduh orang lain riya. Jadi ancaman riya, tahdir terhadap riya dan sum'ah untuk diri sendiri. Adapun untuk orang lain, ya, ya Allah alam, kita tidak bisa memastikan keriaan dia atau sum'ah dia. Ya, perhatikan. Ikhlas wa huwal amalu lillah, yaitu amal karena Allah tanpa riya dan tanpa sum'ah. Allah Ta'ala berfirman, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, perhatikan nih ibu-ibu, bapak-bapak. Orang yang ikhlas, dialah yang tidak bisa digelincirkan oleh setan dan tidak bisa digelincirkan oleh hawa nafsu. Setan dahulu bersumpah, la'ubuyannahum fabi izzatika la'ubuyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah. Ketika setan, iblis sudah dapat ponis di neraka, saya benar-benar akan menyesatkan mereka ya Allah. Apa kata iblis? Kecuali dari hamba illa min ibadika, kecuali dari hamba-hambamu yang apa? Mukhlisin, yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Nah, dan juga orang yang ikhlas tidak akan terjerumus, dijaga oleh Allah dari fitnah hawa nafsu. Jadi iblis, godaan iblis sudah tertangani, sekarang hawa nafsu. Nafsu itu kan memerintahkan kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman di surah Yusuf apa tentang hawa nafsu? Wa inna nafsa la'amaratun bisu, dan hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Allah ceritakan kisah tentang Yusuf. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh bidadari putri, bukan bidadari, apa namanya, permaisuri putri Raja Al-Aziz, ya, putri Al-Aziz itu sangat tertarik kepada Yusuf, dan Yusuf sebagai pria normal, wahamma biha, juga tertarik kepadanya. Laula ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat burhan dari Allah, maka tentu dia sudah terjerumus ke dalam zina. Wa kadzalika nasrifu anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian, itu zina. Innahu min ibadinal mukhlasin, Sesungguhnya Yusuf adalah dari kalangan hamba-hamba kami yang berbuat ikhlas, yang ikhlas. Nah, yang ketiga syarat diterimanya amal adalah al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu al-muwafaqah, sesuai atau selaras atau cocok. Lima ja'a bihi Rasul, dengan apa yang dibawa atau diajarkan oleh Rasul. Kita hendak sholat, ikhlas. Sesudah kita beriman, kita ikhlas. Itu tidak akan diterima ibadah sholat kita sampai kita mengikuti corat sholat dengan sesuai dengan tata cara Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Allah Taala berfirman, "Wa ma'atakumur Rasul fakhudhu, wa manahakum anhu fantahu." Dan apa yang Dia datang kepada Rasul datangkan kepada kalian, ambillah, dan apa yang Rasul larang dari kalian, bantahu, maka berhentilah atau tinggalkanlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat amal, laisa alaihi amruna, yang amal tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, bahwa raddun, maka amal itu tertolak. Maka Allah menerima amal kita ialah yang paling baik. Yang paling baik itu yang bagaimana? Yang ikhlas, yang sesuai contoh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, begitu kata Allah di surah Al-Mulk. Agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik apa? Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak sesuai dengan contoh, maka tertolak. Ya, bisa dipahami sini, ini secara global saja ya, dari dua soal sebelum nanti masuk di halaman 10, masuk ke pembahasan Syirkul Akbar nanti insyaallah taala ya pekan depan. Pertemuan kali ini tidak ada ulangan harian. Ya, karena waktu sudah mendekati maghrib, saya juga mohon maaf atas keterlambatan karena situasi jalan tadi tidak memungkinkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Harap murojaahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.